السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah. Nuasil kalamana fi kitab al-kabair. Kita lanjutkan materi kita kitab al-kabair. Dan kita telah sampai pada al-kabira ats-tsalitsah, dosa besar yang ketiga. Yang pertama syirik, yang kedua apa? Membunuh jiwa. Sekarang yang ketiga, as-sihru, sihir. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Imam Dzahabi, pengarang kitab ini, berkata, semoga Allah meridhoinya, al-kabiratu tsalitsatu as-sihru, dosa besar yang nomor tiga adalah sihir. Li'anna as-sahira la budda an yakfur, karena orang yang melakukan sihir pasti melakukan kekafiran. Pasti. Tidak mungkin jadi penyihir kecuali pasti dia melakukan amal kekafiran. Pasti. Li'anna sahir la budda an yakfur, karena seorang penyair harus menjadi kafir. Kalau tidak jadi kafir, tidak bisa jadi penyihir. Karena mesti ada ritual-ritual yang membuat dia keluar dari Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 102. Wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, tapi setan-setan itulah yang kafir. Mengapa setan kok kafir? Yu'allimunan nasa sihra, karena setan-setan itu mengajari sihir kepada manusia. Jadi hati-hati, sihir itu bisa mengeluarkan orang dari Islam. Ya, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 102. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mengapa setan kafir? Yu'allimunan nasa sihra, karena setan mengajari manusia sihir menjadikan seorang keluar dari sini. Wa ma lisyaitanil mal'un gharadun fi ta'limihil insan as-sihra illa liyusyrika bihi. Dan setan tidak memiliki tujuan dalam mengajari manusia ilmu sihir kecuali agar manusia tersebut menyekutukan Allah. Artinya tidak mungkin orang melakukan sihir kecuali pasti ada amalia, kesyirikan dan kekufuran yang dia lakukan. Kalau orang mau jadi penyihir kok enggak mau melakukan kesyirikan, enggak bisa. Karena syarat jadi penyihir itu harus keluar dari Islam. Ada ritual yang pasti dia menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya, penyihir itu bahaya. Kalau mati jangan disolati. Kalau mati hartanya tidak boleh diwarisi. Kalau mati tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslim. Berat. Ya. Hati-hati. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman an Harut wa Marut. Siapa Harut Marut itu? Harut dan Marut itu malaikat, dua malaikat yang diturunkan Allah di negeri Babilonia. Di Babila Harut wa Marut. Babilonia di mana? Di Irak. Kalau kita belajar dulu Mesopotamia, belajar sejarah, ya, ada negeri Babilonia itu di Irak. Jadi Allah pernah menurunkan dua malaikat namanya Harut dan Marut ke negeri Babilonia untuk menguji manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Perhatikan. Dan tidaklah Harut dan Marut mengajari seseorang ilmu sihir kecuali Harut dan Marut ngomong di depan, innama nahnu fitnah, kami ini diutus Allah untuk ujian kepada kalian. Fala takfur, janganlah kalian menjadi kafir. Perhatikan, saya ulangi ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat Harut dan malaikat Marut di negeri Babilonia. Untuk apa? Menguji manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan dua malaikat ini tidak mengajarkan sihir kecuali di depan sudah dia omongkan sesungguhnya aku datang sebagai ujian. Jangan kafir. Perhatikan. Ada kalimat jangan kafir. Berarti apa maksudnya? Berarti kalau orang belajar ilmu sihir kafir apa enggak? Paham maksudnya? Saya ulangi. Di negeri Babilonia, kalau sekarang Irak, itu Allah pernah nurunkan malaikat Harut dan Marut untuk menguji manusia. Dan Harut dan Marut tidak ngajari manusia ilmu sihir kecuali di depan Harut dan Marut ngomong, innama nahnu fitnah, aku diutus oleh Allah tujuannya itu apa? Menguji kalian. Fala takfur, jangan kalian kafir. Artinya apa? Kamu mau tak ajari dah? Aku ini datang sebagai ujian. Jangan belajar ini. Artinya kalau kau belajar ini berarti apa? Ini dalil yang dipakai oleh para ulama bahwa sihir itu mengeluarkan orang dari Islam. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Akhirnya manusia itu tidak tahan uji. Manusia belajar dari Harut dan Marut ilmu sihir, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yang bisa memisahkan suami dari istrinya, istri dari suaminya. Pekerjaan proyek besarnya iblis di antaranya adalah tafriq az-zawj wa zawja. Di antara proyek besarnya iblis adalah memisahkan suami istri. Ada hadis yang semakna dengan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 102 ya. Ada hadis semakna dengan hadis ini. Perhatikan. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah berkata, Inna iblisa yadha'u 'arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Iblis itu punya singgasana. Dan singgasananya iblis ditaruh di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis mengutus bala tentaranya. Pasukan-pasukannya diutus semua. Fa'adnahum manzilatan a'zamuhum fitnatan. Prajurit-prajurit iblis itu yang paling dekat kepada iblis adalah yang paling pandai menggoda manusia. Fayaji'u ahaduhum fayaqul. Maka datanglah satu persatu prajurit iblis dan menyampaikan keberhasilan mereka. Fayaji'u ahaduhum, datanglah setan yang pertama berkata, Ya iblis, wahai raja, Inni qad fa'altu kaza wa kaza. Aku melakukan ini dan itu. Aku berhasil menjadikan anak Adam melakukan maksiat ini dan maksiat yang itu. Iblis mengatakan, Ma sonakta syai'a. Engkau belum melakukan apa-apa. Padahal sudah berhasil itu. Tapi kata iblis, Ma sonakta syai'a. Kau belum berbuat apa-apa. Sampai datanglah prajurit yang terakhir dan prajurit ini mengatakan, wahai raja, ma taraktuhu illa qad farraqtu bainahu wa baina imra'ati. Tidaklah aku tinggalkan anak Adam kecuali aku berhasil memisahkan seorang istri dari suaminya. Iblis berkata, ni'ma anta, engkau adalah sebaik-baik prajuritku. Artinya, di antara proyek besar iblis, iblis berada di singgasananya, tapi prajuritnya jalan. Iblis mengukur berhasil apa tidaknya prajuritnya dari segi apa? Berhasil apa tidak mencerai-beraikan rumah tangga. Ini sama. Orang-orang dulu itu belajar dari Harut dan Marut untuk apa? Memisahkan suami dan istri. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan orang-orang yang mengetahui tadi menukar ya dengan harga yang murah dan dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Fatara khalqan katsiran min adz-dullal yadkhuluna fi as-sihri wa yadhunnuna haraman faqat. Kebanyak kalian melihat banyak manusia yang menganggap bahwa sihir itu sekedar haram. Wa ma yashuruna annahu kufur, dan mereka tidak menyangka bahwa sihir itu bisa mengeluarkan orang dari Islam, bisa kafir. Jadi kalau ditanya antum, sihir itu maksiat apa enggak maksiat? Di atas maksiat. Sihir itu apa? Kufur. Maksiat mengeluarkan orang dari Islam apa enggak? Tidak. Tapi kalau sihir bisa mengeluarkan orang dari Islam. Fayadkhuluna fi ta'allumi simia wa amaluha. Maka mereka mempelajari ilmu simia. Simia itu ya sihir ya. Memberi ilusi, gambaran-gambaran sehingga orang itu mengkhayal. Wa iya mahdus sihir, dan inilah sihir dan tidak boleh. Wa fi aqdil mar'i an zaujatihi, atau dengan cara mengikat suami dari istrinya. Ya, mengikat seseorang dari istrinya. Maksudnya apa ya? Diartikan apa yang bawa terjemahan? Pemelet. Yang bawa terjemahan diartikan apa? Dan mengikat seorang laki-laki dari istrinya. Wa sihir, ini termasuk sihir. Wa fi mahabbati zaud limra'atihi, atau menjadikan suami sama istrinya. Ini pelet kali. Wa fi buddiha wa buddihi, atau membuat suami benci sama istri, membuat istri benci sama suami. Ini juga termasuk sihir. Tidak diperbolehkan. Wa asbahu dzalika fi kalimatin majhulah, atau semisal dengannya dengan lafaz-lafaz yang tidak jelas. Aktsaruha syirkun wa dhalal, kebanyakannya adalah syirik dan kesesatan. Jadi tidak boleh ngajar sihir. Sihir beda enggak dengan perdukunan? Hah? Apa sama? Dukun sama penyihir sama mana? Beda. Beda. Penyihir bukan dukun, dukun bukan penyihir. Dukun itu kahin. Penyihir itu sahir. Apa bedanya? Orang Arab dulu itu senang dukun, enggak senang penyihir. Orang Arab jahiliyah dulu menganggap sihir itu pekerjaan yang aib, pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang menjijikkan. Tetapi orang jahiliyah menghormati orang yang menjadi dukun. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaannya penyihir sama dukun? Beda, Pak. Kalau dukun mengobati, kalau penyihir nyakiti, gitu. Jadi orang Arab dulu itu membedakan antara penyihir dengan dukun. Ya cuma orang Indonesia itu two in one. Dukun ya sihir, sihir ya. Tapi kalau orang Arab enggak. Orang Arab dulu membedakan ada penyihir, ada dukun. Ada peramal. Jadi kalau penyihir itu bahasa Arabnya sahir. Kalau dukun bahasa Arabnya kahin. Apa perbedaannya? Orang Arab dulu itu membenci penyihir. Karena penyihir itu menyantet, membuat orang sakit, memisahkan suami istri. Nah, itu kerjaannya penyihir. Kalau dukun enggak, dukun itu cintanya ibarat hilang, ngobati penyakit. Terus apa namanya, memecahkan masalah. Di antara contohnya, ngerti kakeknya Rasulullah, siapa namanya? Abdul Muttalib. Rasulullah diasuh oleh kakeknya umur 8 tahun. Abdul Muttalib ini, di zamannya ketika Rasulullah belum lahir, terjadi peristiwa besar. Satu, Abdul Muttalib mimpi. Mimpi ketemu air zam-zam. Jadi zamannya Nabi Ismail, itu air zam-zam itu tertimbun. Gak ada yang tahu tempatnya. Baru diketahui setelah mimpinya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Rasulullah belum lahir atau masih kecil. Jadi Abdul Muttalib itu mimpi, dikasih tahu letaknya sungai, apa namanya? Sumur Zamzam. Kita tahu masyarakat Arab sangat butuh apa? Air, apalagi Mekah. Maka Abdul Muttalib bangun. Terus Abdul Muttalib mencari tempat sesuai petunjuk yang ada dalam mimpi. Memang Allah yang takdirkan Abdul Muttalib yang menemukan. Tapi kafir dia. Maka dicari sesuai dengan apa yang dilihat dalam mimpinya, digali, betul, ternyata ditemukanlah air zam-zam. Jadi air zam-zam yang kita ketahui itu dulu tertimbun lama sejak zamannya Nabi Ismail, terus tertimbun, Nabi Ismail wafat, tertimbun sampai zamannya Abdul Muttalib, itu gak ada yang tahu letaknya. Terakhir Abdul Muttalib ini mimpi, digali ketemu. Ternyata air sumur zam-zam itu isinya apa? Isinya apa? Isinya air. ya mesti pak. Isinya itu mas-mas peninggalan bangsa Jurhum. Bangsa Jurhum itu bangsa yang Nabi Ismail kan nikah dong ya. Nah wanitanya itu suku Jurhum namanya. Pernikahan Nabi Ismail dengan suku Jurhum itu melahirkan bangsa Arab. Ishak tinggal di Syam kan itu kan, melahirkan bangsa Semit, bangsa Israel. Terlalu lebar, saya kembali ke Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini mimpi ketemu di kali Curug Zamzam, ketemu air Zamzam. Maka dia bersyukur, saking senangnya dia nazar. Karena di antara sekian juta manusia di tanah Arab, dia yang dipilih Allah untuk menemukan sumur Zamzam. Loh, orang Arab tahu bahwa sumur Zamzam itu ada, cuma enggak tahu tempatnya. Kan mereka itu kan pandai menghafalkan nasab, turun-temurun dihafal. Dulu zaman Ibrahim ada sungai, ada sumur namanya Zamzam aja. Tapi enggak tahu letaknya. Lah, Allah melalui memberi ilham mimpi kepada Abdul Muthalib, ketemu. Abdul Muthalib nazar, ya Allah, kalau saking gembiranya ya, kalau nanti anakku genap 10 laki-laki semuanya, perempuan enggak hitung. Artinya lebih dari 10. Kalau sampai laki-lakinya 10, maka saya akan sembelih satu. Sembelih, bayangkan nazarnya bukan main. Saya akan sembelih anak saya satu. Ternyata lahir yang ke-10 itu Abdullah, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ganteng, yang paling disayangi oleh Abdul Muthalib. Bingung Abdul Muthalib. Ini anak yang paling saya sukai, tapi aku nazar, aku khawatir kualat. Aku nazar apa nyembelih anakku yang ke-10. Dan itu jatuh di mana? Di siapa? Di Abdullah, ayahandanya Rasulullah. Bingung, sembelih apa tidak? Akhirnya diusulkan, terus gini aja, ayo kita datang ke dukun. Nah, ini yang ingin saya ceritakan di sini nih. Bahwa dukun dihormati, bukan aib. Yang aib itu apa? Sihir. Sihir menyakiti orang, nyandet orang, melukai orang, buat orang kembang bayang, nanti kembang bayang, membuat orang sakit enggak sembuh-sembuh, membuat suami istri cekcok, itu pekerjaannya penyihir. Kalau dukun mengobati penyakit, ditakoni barang hilang, terus memberi solusi di tengah masyarakat. Kalau zaman sekarang kayak kiai, tokoh gitu, itu dukun zaman dulu itu. Akhirnya datang ke dukun, ini gimana? Saya sudah bernazar untuk nyembelih anak yang ke-10, ternyata ini Abdullah. Akhirnya dukun ngasih solusi. Tahu solusinya apa? Dukunnya ini perempuan. Dukunnya ini perempuan. Tahu apa solusinya? Gini aja, undi antara 10 ekor unta dengan Abdullah, ditulis terus diundi. Diundi Abdullah yang disembelih atau 10 ekor unta disembelih. Nah, di kopio keluar Abdullah. Bingung Abdul Muthalib, kata dukun tambah 10 lagi, ditambah 20 ekor unta. Di kopio lagi keluar apa? Abdullah lagi, kata dukunnya tambah berapa? 3 sampai 100. 90 itu masih keluar nama Abdullah. Sampai 100 baru di apa namanya diundi lagi, keluar nama 100 unta. Dan itu nanti ketika Rasulullah jadi Rasul, ditetapkan bahwa membunuh satu jiwa itu membayar 100 unta dari peristiwa itu. Makanya Rasulullah mengatakan, selamat Abdullah, selamat. Tapi jangan mengatakan berarti dukunnya berjasa, Ustaz. Bukan. Saya enggak substansi yang ingin saya sampaikan adalah dukun dulu dihormati. Makanya Rasulullah dalam hadis mengatakan ana ibnu dzabihatain. Kata Rasulullah, ana ibnu dzabihatain. Aku adalah anak dari dua orang yang disembelih. Siapa itu maksudnya? Ismail. Yang kedua siapa? Abdu. Karena Ismail juga kan kakek buyutnya Rasulullah. Anak Ibnu Dzabi Hayat katanya, aku adalah anak dari dua orang yang hampir disembelih. Oke. Kita kembali ke apa namanya? Materi. Wa haddus sahir al-qatlu. Dan hukuman bagi penyihir adalah al-qatlu, hukuman bunuh. Bukan main-main, Pak. Sihir itu apa? Li'annahu kafara billah. Karena penyihir itu kafir terhadap Allah. Saya tadi kan mengatakan, tidak mungkin orang jadi penyihir kecuali pasti dia kafir. Karena tidak mungkin jin membantunya kecuali ada ritual yang menyebabkan dirinya keluar dari Islam. Makanya antum lihat, sudah bawa kitab belum? Kemarin kan saya ingatkan, bawa kitab. Kalau tidak punya kitab, fotokopi 10 halaman 2000 untuk satu kali kajian. Besok gak boleh ada yang tidak bawa kitab. Semuanya bawa kitab. Tapi jangan tersinggung. Kalau tersinggung, alhamdulillah. Tayib, saya ulangi. Wa haddus sahir al-qatlu. Dan hukuman bagi para penyihir al-qatl, hukum bunuh. Kenapa kok dihukum? Li'annahu kafara billah. Karena penyihir itu mengkafiri Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan saya katakan, jin tidak mau bantu dia kecuali pasti ada MOU yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Itu pasti. Karena syarat mutlak menjadi penyihir harus kafir. Kalau orangnya sholat tidak akan jadi. Mesti ada ritual yang menyebabkan dia itu kafir. Makanya kita dilarang bermakmum kepada penyihir. Tidak boleh bermakmum kepada penyihir. Dukun termasuk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Di antaranya adalah as-sihru. Sihir. Falyattaqil abdu rabbah. Maka hendaklah seorang hamba bertakwa kepada Tuhannya. Wala yadkhul fi ma yakhsar fi dunya, jangan sampai masuk pada hal yang bisa merugikan dunia dan akhiratnya. Wa yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Rasulullah, haddus sahir dorbatun bisayf. Hukuman penyihir adalah tebasan pedang. Saya ulangi ya, haddus sahir, hukuman bagi penyihir adalah dorbatun bisayf, tebasan pedang. Jadi diterapkan Arab Saudi. Sampai sekarang Arab Saudi menerapkan ini. Sampai sekarang Arab Saudi menerapkan ini. Ada sebagian TKW kan dihukum mati karena nyantet majikan. Aja. Tapi itu gak seperti sampai gambarkan kemudian langsung ditangkap. Udah prosesnya lama, Pak. Harus isbat, harus saksi, alat bukti, tidak sembarang. Tapi diterapkan. Penyihir tebas dengan pedang. Yang ngomong adalah Rasulullah SAW. Makanya hati-hati. Kalau masih punya bapak penyihir, tolong dinasihati. Tapi insya Allah ada ya. Barangkali loh, kita kan nggak tahu. Kalau punya bapak sih, duit cekelan, cekelan ibuan. Kalau di rumah sampaian kok ada primbon, bakar primbonnya. Ya kita yang ngaji belum tentu, kita ngaji alhamdulillah ngerti. Tapi bapak kita kadang-kadang masih punya cekelan, Bapak. Cekelan bukan tongkat maksud saya, ngerti maksud saya kan? Cekelan itu cok apa ya? Pusoko, keris. Kadang-kadang gitu itu, Pak. Jin itu datangi, Pak. Lewat mimpi biasanya. Dan biasanya yang dapat seperti itu orang yang senang ibadah tapi enggak belajar. Saya ulangi ya. Biasanya orang yang dapat pusaka-pusaka itu biasanya kadang-kadang ada dua. Bisa jadi dia memang mencari poso mute, pati geni, meditasi, semedi. Atau kalau itu kan niat nyari, betul enggak? Itu yang niat nyari. Ada orang enggak niat nyari. Ahli ibadah tapi enggak belajar. Suka sholat tahajud, ya, tapi gak mau belajar. Malam-malam dikasih mimpi. Ada benda jatuh, ya kan? ambillah di tempat ini. Diambil. Setelah itu dikasih mimpi. Ditanya barang hilang. Kok benar ya? Benar. Akhirnya jadi dukun. Jadi ada dua. Ada yang orang memang nyari itu aja. Poso, pati geni, semedi, itikaf di mana? Di gunung ini. Iya ada. Itu niat nyari. Ada yang gak niat nyari. Jadi tadi orang yang hibat sebenarnya. Tapi gak gelem ngaji. Bahkan ada orang datang ke saya. Ustaz, saya itu bingung. Setiap kali besok ada orang mati, pasti saya dikasih tahu. Gimana ini? Setiap kali besok ada orang mati, saya dikasih tahu. Bayangkan. Maka itu harus saya nasihati dia. Diam, jangan katakan ke siapa-siapa. Ya. Dan itu gak mesti diberikan ke orang yang soleh ibadah. Tidak, karena orang biasa. Itu kalau diteruskan akhirnya bisa jadi dukun. Jin. Jin bisa mencuri berita dari langit apa enggak? Bisa. Tetapi banyak bohongnya. Misalnya berita itu 100, dapatnya cuma 1%-nya, 2%-nya. 2%-nya dikasih tahu ke dukun. Gitu. Jadi masih rancu. Beritanya itu enggak benernya 98%, benernya 2%. Makanya kan bintang itu diciptakan oleh Allah untuk tiga hal, Pak. Penghias langit, penunjuk arah, pelempar setan. Artinya di situ memang setan berusaha mencari apa? Berita dari langit. Tetapi dibumbu-bumbu itu ya. Itu, makanya harus hati-hati ya. Haddus sahir dorbatum bisayf. Hukuman bagi penyihir adalah tebasan pedang. Wasahi annau min qawli jundub, tapi yang sahih ini adalah perkataan jundub. Waqala Bajala bin Abjah. Berkata Bajala bin Abjah. Dalam riwayat yang lain Abdullah. Atana kitabu Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisana. Umar pernah datang kepadaku tulisannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qabla mautihi, sebelum beliau wafat 1 tahun. Sebelum Umar wafat setahun, Umar nulis wasiat. Anik tulu kulla sahirin wa sahiratin. Hendaklah kalian membunuh setiap penyihir dan setiap penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Sekali lagi, yang saya tadi dari awal sampai akhir saya katakan hukum bunuh, itu bukan perorangan yang menjalankan, Pak. Kalau Umar memimpin, jadi gak boleh kalau kita lihat itu ada penyihir, kita datang ke rumahnya, kita bacok, gak boleh. Harus berdasarkan hukum. Ya, berdasarkan hukum. Ada payung legalnya. Tidak boleh perorangan yang mengeksekusi, tidak boleh. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asari, semoga Allah meridhai beliau. Rasulullah bersabda, "Salasatun la yadkhuluna al-jannah," 3 orang enggak akan masuk surga. Yang pertama, ada 3 orang yang enggak akan masuk surga. Yang pertama, mudminu khamrin, pecandu khamr. Pecandu apa? Khamr. Khamr itu dilaknat dari 10 segi. Saya mau nyebutkan, khawatir ada yang kelewatan. Tapi gak apa-apa, tolong dibantu kalau yang sudah hafal. Jadi, khamr itu dilaknat dari 10 segi. Yang pertama, Pak. Orang yang meminumnya. Orang yang memeras anggurnya. Dan yang untuk diperas kepadanya. Jadi, orang yang memeras dan orang yang diperaskan. Orang yang membawanya, distributornya itu, yang bawa mobil, dikil, itu kena juga itu, kena laknat juga. Terus, ya, penjualnya, bai'ihi, terus wa mustari, dan orang yang membelinya. Berapa berarti? 5. Wa hamin, dan orang yang saya lagi. Wa mahmula ilahi, dan yang dibawa ke arahnya. Jadi yang bawa kena laknat, dibawa ke tempat mana lah? Tempat mana itu juga kena laknat. 6 ya. Terus syaribihi, orang yang minum. Wasakihi, dan orang yang menuangkan apa? Menuangkan iya, ke gelasnya. Tinggal jua saya kok lupa ya. 10 lah. Saking bahayanya khamr. Ya, rijsun min amalis syaitan, bahkan para ulama mengatakan ummul fawahis, induknya dosa. Hilang akal, ya. Yang kedua waqati rahim, memutus silaturahim. Yang ketiga wa musaddiqun bisihr, dan mempercayai sihir. Perhatikan saya. Ada hadis yang berbunyi man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu shalatun 40 lailah. Barang siapa datang ke dukun, peramal, penyihir, fasa'alahu an syai'in, kemudian bertanya, lam tuqbal lahu shalatun 40 lailah. Salatnya tidak diterima 40 hari. Datang bertanya, meskipun tidak percaya, berdasarkan riwayat Imam Muslim, lam tuqbal lahu shalatun 40 lailah. Salatnya tidak diterima berapa? 40 hari. Itu kalau datang tok, meskipun enggak percaya, sekedar datang kena kira. Salatnya tidak diterima 40 hari. Bagaimana Ustaz kalau percaya? Tambah lagi. Man anta arrafan fa saddaqahu bima yakun faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa datang ke dukun dan membenarkan apa yang diperintahkan dukun, faqad kafara, maka dia bisa kafir. Orang datang ke dukun disuruh menyembelih ayam hitam pada malam Jumat Legi atau Jumat Kliwon, terus dilaksanakan, dia keluar dari sini. Ngeri loh pak, sihir tidak boleh. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, ar-ruqa, ruqyah, suluk, wattama'in, dan jimat, wattiwala, dan pelet, syirkun, kesyirikan. Jadi ruqyah, jimat, pelet, syirkun, itu adalah kesyirikan. Ada seorang laki-laki datang ke Nabi bawa gelang dari karet, ada dari ini, dari tembak kuningan. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah membawa kuningan hitam, kuning. Kata Rasulullah, mahada, apa ini? Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasul, ini adalah pelindung agar aku tidak kena penyakit. Kata wahan, biar tidak kena penyakit ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inzaha, segera lepas dan buang gelang ini. Wallahi law mitta, sekiranya engkau mati sedangkan gelang ini ada di tanganmu, maaflah tak abada, engkau tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Terus sampai ada orang mati bawa jimat, bahaya. Kata Rasulullah, inzaha, segera lepas, sekiranya engkau mati sedangkan jimat ini masih ada di tanganmu, lam tufli abada, maaflah tak abada, engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Tak boleh ya jimat. Warukoh dan suwuk tak boleh nyuwuk. Rukiah tak boleh, kecuali rukiah yang syar'i. Jadi kalau di Indonesia itu rukiah itu pasti syar'i, betul enggak? Kan rukiah itu artinya suwuk. Kalau suwuk kan pasti jelek gitu kan. Kalau rukiah itu baik, padahal rukiah sama suwuk itu beda. Tak ada bedanya, sama saja. Rukyah bahasa Arab, subuk bahasa Jawa. Subuk sama mantra itu artinya rukyah. Rukyah itu haram kecuali rukyah yang syar'iyah. Dan kemarin sudah saya jelaskan ini kan, pertemuan pertama saya masih ingat, saya sudah menjelaskan tentang rukyah. Betul apa enggak? Tentang masalah rukyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam sebuah hadis yang sahih, pada hari kiamat dan Rasulullah ditampakkan umat-umat pada hari kiamat. Ada seorang nabi yang ma'ahu rahtun. Wan nabi an-nabiyyu ma'ahu rahtun. Ada nabi yang membawa 9 atau 8 atau 7 rahtun dalam bahasa Arab, itu artinya sebelum 10. Apa? Di bawah 10. Jadi nanti pada hari kiamat itu ada nabi yang membawa kurang dari 10 umat. Wan nabiyyu ma'ahu rajulan, dan ada nabi yang cuma memiliki 2 pengikut. Jalan 2. Di pada masyar cuma 2 pengikut nabi. Wan nabiyyu ma'ahu rajulun wahid, dan ada nabi cuma 1 pengikut. Di berjuang ini. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad, dan ada nabi yang tidak memiliki pengikut, jalan sendirian. Tiba-tiba ada apa? Ada rombongan besar. Kata Rasulullah, "Dzanantu annahu ummati." Saya mengira itu adalah umatku. Kila dikatakan, "Hadhihi ummatu Musa." Ini adalah umatnya Nabi Musa. Berarti umatnya Nabi Musa banyak enggak? Banyak. Setelah itu datang lagi yang lebih kecil. Lebih kecil dari siapa? Nabi Musa. Hadhihi ummatuka ya Muhammad. Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum, dan di antara mereka itu 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi adab wa bighairi hisab. Di antara umatmu yang masuk surga tadi itu Muhammad, ada 70,000 yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, langsung masuk surga. Tanpa adab, tanpa hisab. Ustaz, tapi kan ada hisab yang mudah di dalam fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan orang-orang yang diberikan apa namanya catatan amalannya di tangan kanannya akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kata Rasulullah, hisab yang mudah itu tidak ditanyai. Dalam hadis dikatakan, man nukish faqad uzib, barang siapa di akhirat ditanya pasti diazab. Jadi di hari kiamat nanti Pak, kalau sampai yang ditanya mengapa jauh, pasti sama diazab. Tidaklah orang ditanya di akhirat pasti diazab. Man nukish faqad uzib, siapa yang ditanya pasti diazab. Kalau pertanyaan kubur semua, nanti loh di akhir kiamat, kalau sampai ditanya kenapa, limadha, kan ada hadis yang mengatakan tidak bergeser kakinya Adam kecuali ditanya tentang umurnya, gitu kan, ilmunya, hartanya. Kalau sampai ditanya kenapa dulu hartamu, pasti diazab orang itu. Pokoknya kalau sampai ditanya pasti diazab. Terus Aisyah ngomong, ya Rasulullah, tapi kan ada ayatnya, hisaban yasira, ada orang yang dihisab dengan hisab muda, masa diazab? Kata Rasulullah, hisab muda itu enggak ditanya. Tapi apa? Al-ard dikasih tahu dosanya. Ini dosamu. Ngakui langsung, enggak pakai ditanya. Itu hisab yang muda. Jadi kalau ada lafaz di dalam Al-Qur'an, orang yang baik akan dihisab dengan hisab muda, itu enggak ditanya. Tapi apa? Al-ard dikasih tahu dosanya. Dosamu. Dia mengakui, Allah ampuni, jalan. Adapun kalau ditanya kenapa, itu pasti diazab. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada 70,000 umatnya Nabi masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Setelah ngomong seperti itu, Rasulullah berdiri masuk rumah. Para sahabat mikir, siapa 70,000 orang ini? Orang yang pertama mengatakan itu paling-paling adalah orang yang enggak sempat menjumpai masa jahiliyah, lahir sudah keadaan Islam. Onda itu semua sahabat Nabi. Orang lagi, oh bukan, itu adalah orang yang tidak melakukan kesyirikan. Artinya para sahabat bingung, siapa 70 ribu orang itu? Rasulullah di antara cara pendidikan Nabi adalah membuat penasaran orang. Jelaskan gini kan serius, ditinggal sama Nabi. Ya kayak hadis itu. Ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab, tanpa kisah. Rasul berdiri masuk rumah. Sahabatnya nunggu, karena Rasulullah ya apa? Gitu. Ketika Rasulullah ke para sahabat penasaran, baru Rasulullah balik. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah kami menebak-nebak apa maksudnya 70 ribu orang. Kata Rasulullah, orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, syaratnya ada 4. Apa kira-kira? Syaratnya ada 4. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Syarat yang pertama, la yastarkun, tidak minta dijambi, tidak minta dirukyah, Pak. Kalau minta dirukyah oleh dukun, syirik dosa besar. Tapi kalau minta dirukyah ustaz untuk baca Al-Fatihah, untuk baca apa namanya Al-Baqarah, maka tidak dosa. Tapi dikhawatirkan tidak mendapatkan 70, dikhawatirkan tidak masuk 70 ribu tadi. Hanya lebih baik kita rukyah diri kita sendiri. Yang pertama. Yang kedua, wala yatatayyarun, tidak apa? Bertatoyur. Tatoyur itu apa? Merasa sial, merasa apes. Kalau sampai kita merasa apes, itu pasti enggak masuk 70 ribu. Merasa apes itu dengan tiga hal. Bisa dengan hari, bisa dengan waktu. Itu yang pertama. Contoh, orang gak mau nikahkan anaknya pada bulan Selo. Orang gak mau nikahkan anaknya pada bulan Suro. Gak mau bepergian pada hari Selasa Pahing misalnya, Selasa Kliwon, karena diberi wasiat oleh neneknya misalnya. Itu namanya tatoyur dengan apa? Dengan apa? Waktu. Kalau orang Jawa tatoyurnya waktu ya, dengan bulan Selo. Di daerah saya bulan Selo, sebagian lain bulan Suro. Orang Arab dulu tatoyurnya, rumong so apesnya, itu bulan Safar. Kalau bulan Safar mereka enggak pergi, enggak ini, enggak khawatir siang. Jadi orang Arab dulu pakai bulan Safar. Orang Jawa pakai Selo, Suro. Yang kedua, tatoyur itu bisa dengan tempat. Meyakini tempat itu mendatangkan sial. Kalau orang desa seperti saya ini, orang desa mesti ngerti. Kalau sama kan orang kota, Pak. Kalau di desa itu ada gerumbul biasanya. Terus ada istilah jelma moro, jelma mati. Pernah dengar enggak? Ya, makanya repot jelaskan sama orang-orang yang enggak pernah di desa ini. Di desa itu ada janyang, ngerti enggak? Ada janyang, sing bau reso. Ngerti enggak? Intinya gitu, Pak. Itu berarti tatoyur dengan tempat. Enggak boleh. Ada yang tatoyur dengan benda. Tatoyur dengan burung gagak. Tatoyur dengan apa? Kucing. Tatoyur itu enggak boleh. Atau ada yang tatoyur dengan angka. Di hotel-hotel itu enggak ada angka 13. Di lantai 13 enggak ada. Hilang, enggak tahu dicuri siapa. Makanya. Lip itu dari angka 13 enggak akan ada. Karena siap. Itu enggak boleh. Man radadhu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa punya agenda, punya keinginan, kok dibatalkan, diurungkan karena khawatir sial, faqad asyrak, maka dia melakukan kesyirikan. Antum mau berangkat ya, mau berangkat kemana gitu. Ternyata ada pertanda, antum khawatir sial. Berarti terus antum batalkan, berarti Anda melakukan kesyirikan. Antum berangkat nih nabrak kucing. Kucingnya mati, bingung teman. Pertanda sial, balik. Berarti Anda melakukan kesyirikan. Man radadhu tiyaratu an hajati faqad asyrak. Barang siapa punya hajat, punya agenda, punya kepentingan, kok diurungkan karena khawatir sial, berarti kita melakukan syirik. Terus ada sahabat, ya Rasulullah kalau sudah terlanjur gimana Rasulullah? Kadang-kadang perasaan was, dan lihat burung kakak malam-malam hinggap di rumahnya, kok kayak ada sesuatu yang mengganjal, kayak khawatir ada apa-apa spesial. Kata Rasulullah, cepat berdoa dengan doa ini. Doanya harus apa? Siapa yang tahu doanya? Kayaknya sudah sering saya ulangi di tempat ini ribuan kali kan ini. Dan sampai ingat dosa doa supaya kita ini terhalangi dari apes dan sial. Yang bisa saya kasih hadiah, meskipun hadiahnya belum tak bawa. Pertama akan datang. Ibu-ibu, ada yang apa? Sudah saya sampaikan. Jadi kalau kita was-was, ya mimpi, dalam mimpi itu kita mimpi gigi kita hilang satu. Kata orang Jawa itu seperti wahyu, Pak. Pasti ada orang mati. Mimpi gigi, was-was gelisah. Kata Rasulullah, segera baca doa ini. Allah langsung hilangkan was-was dari diri. Nah, doanya diapa? Ditulis. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka, la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Allahumma la Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu. Wala tayra illa tayruka, dan tidak ada kesialan kecuali sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketetapan-Mu. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada yang berhak disembah selain. Nah, syaratnya Pak kalau bisa. Kalau enggak bisa bisa enggak apa-apa. Kalau enggak bisa juga bisa menduran enggak apa-apa. Allahumma la khaira illa khairuka. Wala tayra illa tayruka. Wala ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu. Tidak ada kesialan kecuali yang sudah menjadi ketetapan-Mu. Dan tidak ada yang berhak disembah selain-Mu. Itu Pak. Ingat doanya itu. Itu ya, itu tak tayur. Kita kembali ke yang masuk surga tanpa adab tanpa hisab tadi. Tidak minta dirukyah, tidak tatoyur. Yang ketiga, wala yaktawun. Saya ulangi, kita kembali ke materi. Orang yang masuk surga tanpa adab tanpa hisab. Yang nomor dua sudah kan, sekarang tiga. Wala yaktawun, yang tidak berobat dengan kai. Yang tidak berobat dengan sundutan api panas. Sundutan besi yang ditaruh di apa? Api terus disundutkan. Orang Arab pakai itu. Perdalaman-perdalaman kayak gitu. Ada orang sakit itu langsung ambil apa? Besi dipanaskan terus diconyoskan ke yang luka tadi. Yang nomor 4, wa ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi ada 4 itu kalau pengen masuk surga tanpa adab tanpa hisab. 4. Yang ketiga, intinya keempat. Tiga-tiga yang pertama itu intinya yang keempat. Paham maksudnya? 4 itu intinya yang terakhir. Apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atiwala tunaun nasihir. Tiwala adalah tahbibul mar'a ila zawj, menjadikan istri itu mencintai suami. Kata orang-orang jimahabai. Wa tamimah. Tamimah itu pelindung dari ain, supaya enggak sawanen, supaya enggak kena penyakit, enggak kena bala. Nah, dikasih tamimah. Tamimah itu jimat lah. Wa alam anna katsiran minal kaba'ir bal amatu wa illal aql yajhal khalqun katsir minal a'imma minal ummah tahrimahu. Ketahuilah sesungguhnya banyak di antara dosa-dosa besar yang kebanyakan masyarakat itu enggak tahu tentang keharamannya. Wa ma balaghu zadir fi walal wa'id, dan belum tersampaikan ancaman kepada mereka. Enggak ada yang ngajari gitu. Fa hadza darbu fi tafsil fayambahi lil alim alla yastajil alal jahil, maka hendaklah seorang yang alim ulama tidak boleh tergesa-gesa menfonis orang-orang yang bodoh. Kata saya lagi, orang bodoh jangan ditahdir, orang bodoh itu diajari. Orang bodoh itu enggak ngerti, jangan dimarahi. Orang bodoh itu diajari. Ya, memperlakukan ahli bidah itu macam-macam. Kalau orang awam dia enggak ngerti, diajari, Pak. Ya, seperti ini. Kata Imam Dzahabi, "Fayambaghi lil 'alim an la yastajil 'alal jahil." Bagi seorang ahli ilmu tidak boleh tergesa-gesa menfonis orang bodoh, orang yang enggak ngerti tentang orang syirik kafir, enggak boleh. Bal yarfa'u bi, akan tetapi berlemah lembut dengan orang-orang awam. Wa yu'allimuhu bima 'allamahu Allah, dan harus kita ajari. Kalau orang yang bodoh, orang yang enggak ngerti. Wala siyama idza kana qaribul adhi bil jahiliyah, apalagi kalau dia baru saja dari masa jahiliyah, baru saja hijrah, baru saja mu'allaf, itu harus lebih kita lembut kepadanya. Waqad nasa'a fi biladil kufril baida, seperti orang yang hidup di negeri kafir yang jauh tempatnya, di pedalaman Afrika misalnya. Wa usira wa julipa ilal ardi Islam, misalnya perang tertawan, maka orang kafir yang ada di pedalaman itu diangkut ke negeri Islam. Wa huwa turkiyun kafirun, meski contohnya orang Turki kafir. Di situ terjemahnya mohon, ya. Ya enggak? Turki. Bukan Mongol. Yang ada yang terjemahkan Mongol? Mongol ya? Salah terjemahan Mongol, yang betul Turki. Penerbitnya beda, Mas. Coba lihat saya. Ya. Jadi itu syarahnya sus ini. Turki yang bukan Mongol. Ya, mungkin tafsirannya kali ya. Tapi kalau letterlocknya Turki bukan Mongol. Karena dulu Turki kan kafir, kalau sekarang enggak. Dulu ketika bangsa Arab, Turki kan apa namanya? Romawi. Au Kurdi. Kurdi itu bangsa suku yang ada di Azerbaijan. Dulu ini dulu. Imam Dzahabi kan orang dulu. Kalau sekarang Azerbaijan Islam apa enggak? Islam. Ini Imam Dzahabi ini berbicara pada masanya beliau gitu loh. Yang mana Azerbaijan itu masih banyak orang-orang. Azerbaijan itu kan pecahnya Soviet toh, Pak. Jadi terlalu jauh dari tanah Arab gitu loh. Jadi kalau ada orang yang tertawan dibawa ke Arab harus diajari gitu loh maksudnya. Karena mereka itu baru saja memeluk Islam. Tapi kalau sekarang Azerbaijan sudah Islam, negeri apa? Islam sampai ke Azerbaijan itu zamannya Utsman bin Affan. Sebenarnya Utsman bin Affan, Islam sudah sampai ke Azerbaijan. Nah, ini Kurdi ini suatu daerah di mana tadi? Di Azerbaijan. Azerbaijan adalah daerah yang dulu ex apa? Soviet. Sekarang sudah berdiri sendiri. Fastara, maka intinya harus diajari dengan syahadat. Fa'in fahima bil arabi. Ya, kalau bisa dipahamkan kan bahasa Arab. Bil arabi hatta yafqah makna syahadatain, supaya dia paham makna syahadatain. Ba'da ayamin wa lailin fahimat. Kalau itu terlaksana maka itu alhamdulillah bagus. Tsumma qad yusalli wa la qad yusalli, kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Wa qad yulakin al-Fatihah matul in kana ustadan fi dinun. Bisa jadi diajari Al-Fatihah meskipun dengan waktu yang panjang jika ustadznya mumpuni. Tapi yang masalahnya adalah jika ustadznya itu sepadan dengan orang yang diajari. Ini agak melebar ya, karena ini Imam Dzahabi ingin berbicara tentang kondisi sosial pada zamannya itu. Pada zamannya Imam Dzahabi kan masih ada penaklukan-penaklukan, Pak. Terus dijadikan budak, ditaruh di negeri Islam, kan gitu kan. Kalau sekarang kan gak bisa. Sudah ada peta masing-masing yang sudah diresmikan PBB. Kecuali agresi, gak mau nurut PBB, baru bisa. Kalau dulu kan gak ada. Siapa yang kuat ya, siapa yang menang. Gak ada apa, paten wilayah itu gak ada. Kalau sekarang kan sudah ada. Ya, artinya apa? Terjadi perubahan politik, perubahan sosial di zamannya Imam Dzahabi dengan zaman kita. Tapi intinya maksudnya Imam Dzahabi, kalau orang itu bodoh, misalnya diambil dari negeri-negeri jauh, dari negeri Islam gitu loh, maka dibawa terus diajari. Enggak boleh di vonis-vonis gitu maksudnya beliau. Singkatnya seperti itu. Hal ini juga berdasarkan sabda Rasulullah, firman Allah, wa ma kunna mu'adzabina hatta naba'atha rasula, sebagaimana firman Allah, dan kami tidak mengazab suatu kaum sampai kami kirim rasul kepada kaum tersebut. Rasul itu jumlahnya berapa? Berapa jumlah rasul? 126.000. Tahu dari mana, Pak? Jumlah itu. Jumlahnya nabi ada berapa? Jumlahnya rasul ada berapa? Atau pertanyaan saya ubah, apa perbedaan nabi dan rasul? Kami tidak mengazab kaum sampai kami datangkan rasul kepada kaum tersebut. Berarti rasul itu enggak mungkin cuma 25. Karena Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut tauhid, dan telah kami utus pada tiap-tiap kaum seorang rasul untuk ngajak nyembah Allah dan meninggalkan tauhid. Berarti setiap kaum itu pernah dikirimi Allah rasul. Berarti rasul enggak 25. Karena ayatnya berbunyi apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, dan telah kami utus pada setiap apa? Umat rasul untuk ngajak bertauhid meninggalkan syirik. Jadi rasul 25 apa banyak? Banyak. Jumlahnya berapa? Dari mana tahunya, Pak? Tidak ada nas yang menunjukkan jumlah para nabi. Yang ada seperti ini. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa rasulan qad qasasnahum alaika min qabl wa rasulan lam naqsushum alaih. Ada rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu, dan ada rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Intinya jumlahnya rasul itu banyak, tapi kita enggak tahu berapa jumlahnya, siapa namanya, kecuali yang diterangkan. Yang diterangkan berapa? 25. Para ulama selisih pendapat apakah Luqman itu nabi atau orang soleh atau rasul. Termasuk Zulkarnain itu nabi, orang soleh atau rasul. Termasuk Khidir itu juga khilaf para ulama, apakah itu orang soleh apakah... Tapi yang ingin saya sampaikan adalah apa perbedaan nabi dan rasul. Nah, silakan dijawab, Pak. Apa perbedaan nabi sama rasul? Angkat tangan dulu, kan? Kalau rasul membawa syariat baru, kalau nabi meneruskan ajaran rasul. Bagus. Yang lain? Nabi adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah untuk meneruskan syariat rasul sebelumnya. Terus? Kalau rasul membawa syariat yang baru, sama berarti kan? Ya, kurang lebih sama. Terus bagaimana dengan Nabi Musa sama Nabi Harun? Kalau definisi seperti itu, berarti Nabi Harun bawa syariat baru dong. Kan sama-sama rasul. Sezaman. Paham enggak maksudnya? Paham maksudnya kan? Definisi itu adalah definisi yang paling populer, definisi yang paling mendekati kebenaran. Tapi kalau kita bagaimana dengan Nabi Harun sama Nabi Musa? Dua-duanya rasul. Kalau sama-sama bawa syariat baru, terus gimana umatnya? Ikut Nabi Harun sama Nabi Musa. Mereka sezaman, syaratnya sama. Faham maksud saya? Faham tum kalami? Bisa dipahami maksud saya? Tak. Iya, siap tadi, Mas, silakan. Siapa tadi yang ngomong? Ya. Ini definisi yang paling dikritik para ulama. Karena enggak mungkin seorang nabi dapat wahyu kok disimpan, itu tidak mungkin. Ulama saja itu dosanya besar ketika menyembunyikan ilmu. Apalagi Nabi dapat wahyu dari langit, kok disimpan sendiri? Itu definisi yang paling mudah dikritik. Kata para ulama, perbedaan Nabi dan Rasul itu, semua perbedaan-perbedaan dan definisi itu masih mudah bisa dibantah. Tapi mendekati kebenaran yang disebutkan tadi. Kalau Nabi itu diutus kepada, kalau Rasul itu diutus membawa syariat baru. Kalau Nabi diutus tidak membawa syariat baru, syariat Nabi sebelumnya. Ya. Dan kalau Rasul diutus kepada kaum penentang, kalau Nabi belum tentu. Maksud saya, kalau Rasul pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Jadi pendapat yang mendekati kebenaran seperti yang disebutkan tadi itu. Atau bisa dikatakan Nabi Harun sama Nabi siapa? Musa, memang Allah jadikan syariatnya apa? Satu. Tapi dua-duanya Rasul. Ya. Jadi kalau menurut Ahlu Sunnah, Allah tidak mengazab kaum sebelum Allah datangkan Rasul. Ahlu Sunnah. Kalau Mu'tazilah enggak. Kata Mu'tazilah, orang kan punya akal. Pakai akalnya dong. Betul enggak ucapan seperti ini? Enggak benar. Karena akal itu mengalami masa kecil, masa remaja, masa dewasa, masa tua. Paham? Seandainya akal itu dijadikan alat penemu kebenaran, niscaya akal itu, niscaya kebenaran akan banyak sesuai dengan paradigma apa? Orang. Makanya sering saya sampaikan, saya tutup kajian kita ini belum. Saya kasih perumpamaan ya, akal yang sehat itu seperti mata yang sehat. Akal itu ibarat mata. Mata kita sehat, korneanya sehat, retinanya sehat, selaputnya sehat. Sehat 100%. Tapi ketika tidak ada cahaya, mata kita bisa melihat enggak? Karena kalau dulu kita belajar fisika itu kan mata ini bisa melihat karena ada pantulan cahaya, kan gitu kan? Lah, mata kita itu seperti akal. Sedangkan wahyu itu seperti cahaya. Sebagaimana orang matanya sehat tidak bisa melihat kalau enggak ada cahaya, sama dengan akal. Akal ini tidak bisa apa namanya menemukan kebenaran tanpa ada wahyu. Sebagaimana mata enggak bisa melihat meskipun sehat kalau enggak ada cahaya. Ya. Poin yang terakhir adalah bagaimana cara menangkal sihir. Di sini enggak ada, selesai kan? Bagaimana cara menangkal sihir? Yang pertama adalah, jadi sihir itu ada dua. Bukan dua ya. Ada cara untuk menangkal, ada cara untuk, ada preventif, ada yang ya ini pencegahan, ada yang sudah terlanjur terjadi. Yang saya bahas sekarang ini adalah yang pencegahan dulu. Apa pencegahan dari sihir sesuai dengan ajaran Nabi? Yang pertama adalah mentauhidkan Allah, bertawakal kepada Allah dan menjauhi syirik. Dalilnya mana? Dalilnya surat An-Nahl ayat 99 sampai 100. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak mampu berkuasa kepada orang yang beriman dan orang yang bertawakal menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Ahli tauhid tidak bisa kena sihir. Enggak bisa mudah diganggu oleh apa? Setan. Karena menurut surat An-Nahl ayat 9 ayat berapa? 99 sampai 100, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi setan tidak memiliki sultan. Sultan itu apa sih? Kekuasaan. Setan tak mampu mempunyai kekuasaan atas orang yang beriman dan orang yang bertawakal. Menggantungkan dirinya pada Allah, beri tauhid. Wa inna ma sultanuhu 'alal ladzina yatawallawna wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaannya setan hanyalah bisa dikuasakan kepada orang-orang yang menjadikannya pemimpin, menjadikan setan pemimpin, teman ya, wa hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang apa? Menyekutukan Allah. Jadi kalau mau terhindar dari syirik, kalau mau terhindar dari sihir, jaga akidah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harus kuat akidah. Yang kedua, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dalilnya adalah perkataan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, "Ihfadillah." Apa tulisannya? Hadis Arba'in Nawawi, Pak, yang terkenal, Pak. "Ihfadillah." Duh, harus nyambung. Ibu, Bu, tolong, Bu, disambung. Ini Arba'in Nawawi. Kita sudah belajar bertahun-tahun ini. "Ihfadillah." Duh, teman sampai ini. Sedih. "Ihfadillah yahfadka." Hadis terkenal itu, hadis Arba'in Nawawi yang kita belajar dari dulu semenjak kita pertama kali belajar. "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Berarti kan kita dijaga sama Allah nih. Dengan syarat apa? Kita menjaga Allah. Apa tafsiran menjaga Allah ini? Kata para ulama, yang dimaksud menjagalah Allah adalah engkau melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadamu. Salat, zakat, puasa, haji. Ya. "Ihfadillah," jagalah Allah. Kalau kamu bisa ini, "yahfadka," Allah menjagamu. Kalau Allah sudah menjagamu, setan enggak mungkin bisa, sihir enggak mungkin bisa. Nah, tafsirannya menjaga, jagalah Allah itu, para ulama sepakat tafsirannya adalah apa? Jagalah aturan Allah, kewajiban-kewajiban Allah. Nomor dua, melaksanakan kewajiban Allah. Nomor tiga, tidak membiarkan anak-anak kecil bermain ketika matahari tenggelam. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Matahari tenggelam itu setan akan apa? Keluar. Yang keempat, membersihkan rumah dari salib, patung, anjing, gambar bernyawa. "Innal malaikata la tadkhulu baitan fi kalbun wala suratun." Setan tidak akan malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada patung, gambar bernyawa dan anjing. Jika malaikat tidak mau masuk, ya, maka mafhum mukhalafa, analogi terbaliknya adalah apa? Setan yang masuk. Harus dibersihkan patung-patung itu. Yang nomor lima, memperbanyak bacaan Al-Quran di rumah kita. "La taj'alu buyutakum maqabira," jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Supaya rumahmu tidak seperti kuburan, bacakanlah Al-Quran. "Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah," karena setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nomor enam, membentengi diri dengan zikir-zikir pagi petang. Itu penting loh, Pak, itu. Zikir pagi petang sebelum tidur. Sebelum tidur itu Rasulullah mencakupkan tangan kanannya dengan tangan kirinya. Terus Rasulullah meludah. Bukan ludah yang kelihatan ludah di tangannya, bukan. Ludah yang seperti saya sampaikan tadi. Di tangannya gini. Terus dibacakan "Qul wallah, qul a'udzu falaq, qul a'udzu rabbin nas." Terus diusapkan semua seluruh tubuhnya. Rasulullah mengulanginya berapa kali? 3 kali. Supaya terjaga dari sihir, Pak. Termasuk istri-istri ketika haid itu hati-hati, banyak zikir. Istri yang dalam kondisi haid itu rentan kena. Makanya harus banyak-banyak zikir, baca Quran. Ya, boleh enggak? Kalau saya jelaskan panjang, khilaf para ulama. Tapi boleh. Terus selanjutnya, menerapkan adab Islami dalam rumah. Pak, perhatikan saya. Semua adab Islami dalam rumah itu intinya untuk apa sih? Untuk menghindari setan. Coba tarikan saya, apapun adab dalam rumah tangga, pasti di situ ada kalimat setannya. Coba ayo, coba. Mana? Contoh apa? Sampai ngomong sama saya yang cari dalilnya. Adab di dalam rumah, adab apa? Coba ngomong. Adab apa? Ah, masalah makan sekarang. "La kul biyaminika," makanlah dengan tangan kananmu. "Fa inna syaitana yakulu bisyimalihi," karena setan mikut minum tangan kiri. Cari lagi, pasti ada setannya. Ayo coba teman, ngawur saja ketemu. Hah? Masuk kamar mandi. Gimana kelas? Masuk kamar mandi, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan wanita. Dan lagi, semua dalam rumah mesti ada setannya. Hadisnya mesti. Mesti. Sudah saya katakan pasti. Masuk rumah. Idza dakhala rajulu baitahu wa lam yadhkurillah, qala syaitan, mabita laku. Kalau ada orang masuk rumahnya enggak mengucapkan salam zikir, setan berkata, adraktumul mabit, kalian bisa menginap di rumah ini. Mau apa lagi? Semua dalam rumah itu yang disampaikan Nabi mesti ada kata-kata setannya. Apa lagi coba? Masalah apa? Masalah tidur, ya kan? Kata Rasulullah, barang siapa membaca ayat kursi, kan gitu kan? Sebelum tidur, setan tidak akan mendekatinya sampai apa? Pagi hari. Mana lagi? Ini bukan bacaan, adalah gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mas, mana apalah gak mas? Kalau gak apal gak boleh nikah loh. Kalau saya jadi KUA tak suruh ngapalkan itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jannibna as-syaiton wa jannibi as-syaiton ma rajaqtan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang akan kau rezekikan kepada kami. Gitu apa maksudnya? Setan, Pak, semua setan. Mana apa lagi coba? Makan. Idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakara Allah inda dukhulihi qala syaitan la mabita lakum wa idza akala fa dzakara Allah inda ta'amihi qala syaitan la asya'a. Kalau ada orang masuk rumah, ucap assalamualaikum, setan berkata kalian enggak bisa nginep. Kalau makan, baca bismillah, qala syaitan, setan berkata kepada anak buahnya, la asya'a, kalian enggak bisa makan malam di rumah ini. Wa idza dakhala, kalau masuk rumah, tidak membaca apa? Salam, tidak membaca bismillah ketika makan, setan berkata, adraktumul mabita wal asya'a, kalian bisa makan gratis di rumah ini, bisa nginep gratis di rumah ini. Semua, Pak. Semua di dalam rumah ujung-ujungnya ada kata-kata setan. Contoh lain. Bercermin. Gimana doanya? Jadi intinya gini, saya ulangi intinya. Intinya kebanyakan bahwa adab-adab Islami di dalam rumah ada lagi ini, terakhir ini. Doa keluar rumah. Barang siapa keluar dari rumahnya membaca doa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, apa kata Rasulullah? Kufita, orang ini akan dicukupi. Hudita, diberi petunjuk, di jalan enggak akan kesasar. Enggak akan dicopet orang. Wa tanakhalahu syaitan, dan setan menghindar dari dia. Jadi intinya yang nomor berapa tadi, Pak? Nomor tujuh ya. Nomor tujuh intinya adalah menerapkan apa tadi? Adab-adab Islami di dalam rumah tangga kita. Itu intinya ya. Terus selanjutnya, memakan tujuh butir kurma ajwa. Man tasabbaha kulla yawmin sabata maratin ajwa lam yadurruhu fi dzalikal yawm sumun wala sihrun. Barang siapa makan 7 butir buah al-kurma ajwa pada setiap pagi, maka racun dan sihir tidak akan mampu membahayakannya. Sihir kurma ajwa. Terus yang nomor berapa tadi sekarang? 9, memohon perlindungan. Dulu Rasulullah, perhatikan Pak, Rasulullah dulu selalu bertawud dengan macam-macam tawud. Tapi ketika turun surat Al-Alaq, Rasulullah mencukupkan dengan surat Al-Alaq. Sudah hafal belum surat Al-Alaq? Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Terus min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Perhatikan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan ya Muhammad, a'udzu birabbil falaq, kami berlindung dari Tuhan, Tuhannya falak. Apa solusinya? Min syarrima khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, Tuhannya falak, min syarrima khalaq, dari kejelekan semua makhluk. Ayo. Sihirnya, dukunnya, setannya, kalajengkingnya, tikusnya, semua enggak bisa. Perampoknya. Makanya Rasulullah semenjak turun ayat ini beliau pakai surat ini. Karena lengkap sudah. Min syarri ma khalaq. Coba artinya apa min syarri ma khalaq? Dari kejelekan makhluk. Nah, sekarang saya mau tanya, makhluk itu apa sih? Definisi makhluk itu apa? Makhluk adalah apa sih makhluk itu? Siapa makhluk itu, Pak? Selain Allah. Terus ditanya makhluk itu apa? Selain Allah. Berarti apa? Kita berlindung dalam surat Al-Falaq itu ngajari kita berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah dari apa? Semua makhluk. Makhluk itu berarti selain Allah, berarti ya orang jahat, dukun, jin, gendruwo, apalagi hewan melatanya, hewan berbisanya, semua masuk ini. Min syarri ghasikin idza waqab, dari malam bila gelap gulita. Terus wa min syarrin nafasati fil uqad, dan dari wanita-wanita yang meniupkan di buhul-buhul. Berarti ini wanita tukang sihir. Ada kalau ingin terbebas dari sihir, jangan selalu jangan lupa membaca doa surat Al-Falaq, apalagi kalau ditambahi tiga surat terakhir itu ya. Qul wallah, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Kemudian selanjutnya sekarang apa namanya? Kalau sudah terjadi bagaimana? Kalau sudah terjadi ini bagaimana? Kalau terjadi maka harus diruqyah, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan Al-Baqarah, dibacakan dua ayat terakhir Al-Baqarah, Qul Al-Falaq, Qul Al-Binnas, Qul Wallahi, Qul Wallahi, Qul Al-Falaq, Qul Al-Binnas. Atau dengan memberikan obat-obat yang disampaikan Nabi. Di antaranya tadi sudah saya sampaikan tadi apa? Kurma jua, terus apa lagi? Air zam-zam. Ma'u zam-zam lima suri balahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niatan peminumnya. Nah, doa para salaf ketika minum air zam-zam bagaimana? Nah, siapa yang bisa? Mumtaz. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban wasi'an, harta yang luas yang barokah. Wa syifaan min kulli da', dan obat dari segala penyakit. Minum zam-zam dan obat dari segala penyakit diminum. Ini baca bismillah dulu. Jangan lupa pas baca doa itu dingin. Atau habbat sauda, inna hadhil habbat sauda shifaa'un min kulli da'. Sesungguhnya habbat sauda adalah obat dari segala penyakit. Intinya gitu ya, jadi ada pencegahan, ada apa pengobatan. Pengobatannya tadi dengan cara diruqyah, dikasih apa namanya benda-benda yang disabdakan Nabi, diantaranya adalah kurma, zam-zam, zaitun ya, sajaratin mubarakatin, ya, buah zaitun. Sebagian ada yang ahli ruqyah dengan membekam ya, tapi saya kan bukan ahlinya membekam, jadi kurang begitu paham. Tapi sebagian ada yang mengatakan termasuk bekam adalah alat untuk apa? Mengeluarkan jin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan. Insyaallah pada pertemuan akan datang dari sihir ganti apa besok? Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Ini perinciannya banyak. Ada orang meninggalkan sholat karena malas. Ada orang meninggalkan sholat karena mengingkari. Itu beda konsekuensi hukumnya. Dan insyaallah saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Monggo silakan jika ada yang bertanya. Monggo, Mas. Ya, kalau dalam rangka bercanda, hati-hati jangan kesana, nanti ada hantu. Meskipun itu bercanda tidak boleh. Rasulullah bercanda, tapi candanya Rasulullah itu sidqah, canda yang benar, bukan seperti itu. Candanya Rasulullah itu tidak mengubah yang halal jadi haram, tidak. Makanya tidak diperbolehkan seperti itu. Takut itu ada dua, Pak. Ada takut tabii, ada takut cabang kesyirikan. Kalau takut yang tabii itu orang takut dari singa, ular, itu boleh, takut yang boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan firra minal majdumi firaraka minal asad, larilah engkau dari orang yang kena penyakit kusta seperti larinya engkau dari singa. Nanti orang takut dengan singa itu boleh. Itu takut yang tidak mengganggu tauhid. Kalau misalnya ada orang ahli tauhid, saya ahli tauhid, saya mau datang ke kebun bin, masukkan kepala saya ke kandang, saya ahli tauhid, tidak takut sama singa itu. Caplok, Pak. Bukan begitu makna khauf. Itu khauf yang tabii. Khauf yang seandainya orang takut tidak merusak kesyirikan. Tapi khauf yang, khauf itu kan takut ya. Khauf yang bisa masuk kesyirikan adalah itu tadi. Jika auham, auham itu hanya hasil dari olah pemikiran dia sendiri, padahal itu tidak bisa melukai dirinya. Seperti orang kalau lewat kuburan ada perasaan takut. Jangan. Ini takut yang tidak berlaku hukum ilmiahnya, enggak ada. Hukum kausal, hukum sebab akibatnya enggak ada. Kalau takut dimakan kena sengatan kala jengking, itu jibil, itu boleh. Kalau takut lewat kuburan ya enggak boleh. Tak berani salat tahajud karena khawatir nanti ada hantu, enggak boleh. Bahkan musyrik karena ketakutannya menghalangi dia apa? Beribadah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada suami istri bercerai sedangkan mereka memiliki anak di bawah umur, maka di dalam Islam hak asuh anak jatuh ke siapa? Suami atau istri? Ya, kalau anak itu hak asuh ya. Kalau jika anak itu masih kecil, otomatis dia masih membutuhkan apa? Seorang ibu butuh asinya, butuh kasih sayangnya. Maka dalam hal ini adalah maslahat mengatakan, dan setahu saya hukum positif Indonesia pun demikian. Ya, kalau masih balita maka diberikan kepada siapa? Mamanya, ya, kecuali kalau sudah besar. Tetapi terlepas dari siapa yang punya hak asuh, terlepas dari itu, yang namanya bapak tetap wajib ngasih nafkah. Karena dia adalah apa? Bapak itu kan walinya anak itu, mau tidak mau, cerai apa tidak cerai itu urusan, tidak urusan. Tapi yang jelas bapak ini adalah anak dari si anak, bapak dari si anak ini. Maka mau tidak mau tetap harus kasih nafkah. Wallahu a'lam. Ustaz, saya mau tanya, mengapa malaikat tidak mau masuk rumah yang ada patungnya? Alasannya apa? Para ulama mengatakan is'al dalil wala tas'al anit ta'lil. Tanyakan dalil, jangan tanya mengapanya. Ustaz, kenapa kok orang itu boleh, kok tidak boleh makan babi? Apa alasannya? Enggak usah alasan, enggak boleh. Karena seandainya engkau pakai alasan, suatu saat akan dapat obat yang bisa menetralisir penyakit itu. Apakah jadi boleh? Nah, intinya gini, Bu. Intinya pertama, tidak harus setiap syariat itu kita tanya mengapa itu tidak. Makanya kata para ulama, is'al dalil wala tas'al at-ta'lil. Tanyakan dalil, jangan tanya ta'lil. Ta'lil itu alasan. Kenapa orang kalau rungkuk kok harus bungkuk, Ustaz? Kalau rukuk kok harus bungkuk, Ustaz? Ya enggak bisa dijawab, cuma gitu perintahnya. Sama dengan apa? Apa namanya? Malaikat ini. Jadi ada kisah ya. Rasulullah itu nunggu wahyu turun, enggak turun-turun wahyu. Wahyu ini enggak turun-turun. Kata Rasulullah, "Maka tiba Rasulullah." Tidak mungkin utusan Allah itu berdusta. Maksudnya Jibril ya. Jibril tidak mungkin berdusta. Lama tidak turun wahyu itu, tiba-tiba ada jarmul kalbi, ajarannya anjing itu, di apa? di bawah tempat tidurnya Rasulullah. Keluar, kata Rasulullah, akhirnya keluarkan, keluarkan. Setelah dikeluarkan, baru malaikat Jibril ngasih wahyu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, nahnu ma'asyiral malaikah, kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada apa tadi? Kamar bernyawa, patung dan anjing. Itu ceritanya seperti itu tadi. Kalau mengapanya ya wallahu a'lam ya, karena bisa jadi karena diantaranya karena itu adalah bentuk penyerupaan. Dan karena ada hadis yang berbunyi asad dan nasu adawatan yaumal qiyamah, orang yang paling besar siksanya pada hari kiamat diantaranya adalah orang yang membuat rupa. Tahu membuat rupa ya? Bisa gambar, bisa patung. Nanti pada hari kiamat disuruh apa? Menghidupkannya. Nah, intinya memang itu terlarang, tidak boleh gitu ya. Mengetahui hikmah boleh, tapi tidak harus kita ketahui karena kita menanyakan dalil, tidak menanyakan mengapa. Ini ada pertanyaan yang panjang sekali, ini satu halaman penuh. Saya kok sudah wegah bacanya. Ustaz Afwan, ana mau bertanya, maksudnya pintu surga yang paling tengah itu apa berlaku juga untuk anak perempuan yang sudah menikah? Apakah saya bisa mendapatkannya jika suami saya kurang berkenan apabila saya merawat ibu saya yang sakit stroke sudah berjalan 2 tahun ini? Harus berbakti kepada tua, orang tua, tidak berhenti ketika seorang wanita bersuami. Kewajiban berbakti kepada orang tua tidak berhenti dengan menikahnya seorang perempuan dengan laki-laki. Tidak berhenti, terus, harus. Wajib. Wajib. Kalau seandainya ya ibu ini terlantar, kok suaminya ngelarang, dosa besar suami. Bukan berarti kok semua suami ditaati, enggak. Harus ya, kalau harus berbakti kepada. Jadi saya ulangi, kewajiban seorang wanita berbakti kepada orang tua tidak berhenti dengan dia menikah. Ini adalah sebagian orang yang kurang memahami maksud dari perkataan para ulama. Tidak, tetap harus berbakti ya. Sedangkan dua orang adik saya laki-laki belum mengaji, tidak berkenan merawat ibu saya. Meskipun sudah mapan, saya merawat ibu saya di rumah suami saya yang tentunya membuat rumah yang tadinya nyaman, tenang, tentram, saat ini terjadi sebaliknya. Sehingga suami saya sering di rumah ibunya daripada bersama saya dan anaknya. Tentunya saya juga merasa kesepian dan sedih manakala suami saya berlama-lama di rumah ibunya. Seorang suami harus membantu istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Kan sudah sering saya sampaikan, berbakti kepada orang tua itu harus terdiri dari 3 unsur. Pertama apa? Berbuat baik kepada orang tua. Kedua, tidak menyakiti orang tua. Yang ketiga, ini yang paling sulit, sabar dari gangguan orang tua. Sabar dari gangguan orang tua itu yang Rasulullah mengatakan rahimah anfun, celaka. Rasulullah nyebut 3 kali. Man ya Rasulullah, siapakah orang yang celaka ya Rasulullah? Man adraka abawahi indal kibari ahadahuma au kilaihima walam yadkhulil jannah. Orang yang celaka adalah orang yang menjumpai bapak ibunya tua renta, salah satu atau keduanya, tapi dia enggak bisa masuk surga. Itu orang paling celaka di muka bumi. Rasulullah menyebutkannya 3 kali. Artinya harus berlapang dada suami ya. Tapi jika memang mencari jalan tengah, maka boleh untuk orang tua ini diberi, tapi setruk ya, setruk gak bisa ditinggal ya, setruk tadi kan. Harus suaminya berlapang dada, tetapi juga hendaklah istri memusyawarakannya sama suami dan bilang apa adanya, minta maaf karena ada ibu di sini, jadi minta maaf sama suami, terus sampaikan unek-uneknya, terus kasih musyawarah. Kalau memang gak memungkinkan ya berarti kan mau suami ngotot ya, mungkin cari kos-kosan yang sebelahnya misalnya atau yang paling dekat, terus nyewa orang untuk sekedar, tapi bukan berarti ditinggalkan loh. Tadi kan saya katakan milih rumah yang apa, tidak jauh, supaya tetap anak ini bisa mundar-mandir ke situ. Itu kalau memang dikhawatirkan akan berakibat kepada rumah tangganya. Tapi yang paling tepat adalah suami itu sabar. Percaya deh, orang ngapi wong tua itu gak bakal rugi. Nyeneng no atine wong tua, nyeneng no Allah. Ya, terus membuat sakit hatinya orang tua, membuat sakit Allah. Dalam artian bukan membuat sakit karena Allah gak bisa sakit, tapi termasuk apa? Membuat Allah murka. Maka ridhullah fi ridhal walid, wasukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hendaklah sabar. Maka saran saya kepada ibu tadi, datangi apa, ucap ngomong suami dari hati ke hati, musyawarah yang bermaslahat bagaimana kira-kira. Jangan sampai tidak berbakti, tapi juga jangan sampai melupakan hak suami, dimusyawarahkan baik-baik. Wallahu a'lam. Ada orang yang mau berpergian namun awan mendung dan dia takut petir, fobi terhadap petir, akhirnya dia tidak jadi pergi. Apakah ini tatoyur? Ini enggak. Kalau ini kan ada sebab akibat, ada petir, ada takut. Artinya gini, tidak semua orang itu kan, ada orang kagetan, ada orang. Tapi jangan kemudian menjadikan bahwa petir itu mendatangkan apa? Mendatangkan kesialan, petir itu jangan. Misalnya ada orang mau berangkat nih, lihat mendung. Terus daripada mendung aku tak gugur, tak batalkan saja, nunggu reda dulu. Tatoir enggak ini? Dan ini alamiah ini. Alami. Ya, tapi kalau itu takut petir dan trauma, hendaklah itu berusaha untuk dihilangkan. Pak, enggak boleh kita trauma sampai enggak takut dari petir. Tapi memang petir itu sendiri untuk menakuti. Takuti siapa? Pak, di antara hikmah Allah menjadikan apa? Petir itu untuk membuat takut hamba-hambanya. Ya, kalau dia takut kena azab Allah, terus bagian dari pahala. Termasuk gerhana matahari itu Allah syariatkan itu apa sih? Menakut-nakuti hambanya. Tapi sekarang kan enggak selfie, malah orang Eropa datang ke sini. Ya. Jadi Allah menciptakan gerhana, itu sebenarnya itu apa? Untuk membuat hamba ini takut dengan gelap. Sekarang enggak. Ya, seharusnya itu ke masjid beristighfar. Sekarang enggak, malah nonton bareng. Apakah haram menonton acara dunia, dua dunia, atau uji nyali di TV? Tidak usah. Ngapain jin kok dikepoi itu kan? Ditanya-tanyain itu. Jin itu kan zat. Ya, tidak boleh percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau seorang tidak sengaja minum khamr atau minuman keras dan tidak tahu kalau itu khamr, berdosa atau tidak? Ya, tidak tahu ya. Alhamdulillah bisa nyicipi dikit-dikit. Kalau enggak sengaja tidak apa-apa, Bu. Ini saya cerita nih. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah makan. Punya pembantu Abu Bakar As-Siddiq itu. Makan lahap enak itu. Kata Abu Bakar, kamu kok ngomong sama budaknya? Kenapa kamu kok apa namanya? Masak nikmat seperti ini? Kata budaknya, ini adalah hasil dari takahantu. Aku dulu itu berprofesi sebagai dukun. Langsung apa namanya, Abu Bakar ini memasukkan jarinya sampai keluar semua makanannya tadi. Padahal seandainya itu tadi dibiarkan, boleh apa enggak? Boleh, tapi Abu Bakar enggak mau. Manusia yang paling takut kepada Allah setelah Rasulullah dan para anbiya, Abu Bakar ini. Ya, dilepeh, dipaksa muntah. Kalau sampai bisa gitu ya alhamdulillah, tapi kalau enggak bisa ya istighfar insya Allah enggak apa-apa. Bolehkah kata kul di surat Al-Falaq sama di An-Nas diganti Allahumma? Misalnya kul a'udhu birabbil falaq diganti Allahumma a'udhu bika. Kalau diganti dalam niat untuk berdoa, ya tidak apa-apa. Kalau untuk doa ya. Tapi kalau untuk baca Quran, Allahu Akbar, Faladzolid, Amin, Allahumma a'udhu bisawa. Paham maksud saya? Kalau digunakan untuk doa boleh, karena tidak mengubah makna dan benar. Tapi kalau digunakan untuk apa? Baca Quran sebagai surat, ya, tidak boleh. Itu ada riwayat juga itu, Allahumma itu. Allahumma in, Allahumma inni a'udzu, Allahumma in, Allahumma a'udzu bika bi rabbin nas, malikin nas. Boleh. Jadi jawabannya boleh, kecuali kalau dalam sholat, karena sholat berarti Al-Quran, tidak boleh diganti. Wallahu a'lam. Ada lagi, silakan. Masukkan. Ada apa? Pikiran. Cari tanda tangannya. Terus? Ada yang bisa mencela apa? Aura. Kayaknya itu enggak ilmiah, Mas. Kayaknya itu ada takahana. Takahun, takahun itu ramalan. Mana dari segi ilmiahnya? Kalau orang tanda tangannya itu kayak gini, ini berarti auranya positif. Saya gak bisa jawab, karena gak tahu itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah apa enggak. Kalau gak bisa ilmiah, gak boleh. Ya, wallahu a'lam, saya gak tahu. Bisa enggak apa hubungannya paraf dengan aura? Kok sukanya aura-aura itu, kenapa tuh orang-orang itu meramal aura gitu? Jadi wallahu a'lam, saya gak tahu. Yang lain? Kurang satu pertanyaan lagi, ini satu selesai. Hukum neloni sama mitoni apa itu? Hamil itu dah? Oh iya, tingkepan. Terus iya, kalau kita punya suami istri terus dineloni, diteloni orang tua sama dipitoni, gitu ya, kita ngasih nasihat gak boleh, dikasih hujat dengan cara hikmah, dengan akhlak yang baik, kok orang tua ini terus, ya sudah, jangan diubrak-abrik acaranya, jangan, ya sudah, biarkan saja, tapi tetap sambil kita mendakwainya. Seperti Nabi Ibrahim sama Nabi Ibrahim sama siapa? Ayahnya. Tugasnya Nabi Ibrahim adalah menyampaikan ke ayahnya, tapi beliau enggak membentak ayahnya, beliau enggak marah-marah sama ayahnya. Nah, wallahu a'lam. Ya itu matis kalau sama ikut nyiram, ya iya mah. Nah, enggak mau. Istrinya, istrinya disiram kan istrinya kan? Jangan mau disiram, jangan mau dipertahankan dulu. Bisa itu, bisa. Jangan pesimis. Bisa. Diomongkan baik-baik. Ya, ini tidak benar. Tidak. Berjuang. Insya Allah bisa. Bisa. Jangan pesimis dulu. Insya Allah bisa. Ya. Jangan sampai pertumpahan darah kayak itu ya. Tapi tetap berusaha untuk mencegah. Kan? Jadi itu bagian dari jihad kita. Yang lain tadi siapa? Masalah ini sudah difatwakan oleh para ulama-ulama besar, ya, termasuk Lajnah Da'imah MUI-nya Arab Saudi sudah mengeluarkan fatwa tentang masalah ini. Kalau itu untuk motivasi agar orang-orang itu mau menghafal Quran, terus orang itu saya pengen hafal seperti dia hafal, tapi orientasinya pengen hafal bukan mendapatkan hadiah, maka tidak mengapa. Tergantung orientasi orangnya. Kalau orientasinya murni benar-benar pengen duitnya atau dapat hadiahnya, haram, nggak boleh. Tapi kalau mengambil dari segi apa namanya kompetisinya dalam kebaikannya itu fastabiqul khairat, dan berlomba-lomba dalam kebaikan, ngaji termasuk kebaikan. Nah, tinggal niatnya. Nah, kalau niatnya li'ajlil hadaya, untuk apa? Hadiah, ya jelas haram. Tapi kalau niatnya saya mau kompetisi, saya ingin bacaan saya bagus, maka tidak mengapa. Allah. Jadi kembalikan ke niatnya. Ada lagi? Sudah. Terakhir, silakan. Jangan bicara. Jangan bicara itu amaliannya salaf ya. Maka itu setahu saya. Tapi kalau hadis, ada tak hadis yang menerangkan? Ada ya. Bicara itu sebenarnya apa sih? Kalau lupa saya. Ya memang itu yukmal. Jadi perkara yang sudah masyhur di kalangan salaf, masalah daun bidara. Artinya insyaallah labas, tidak mengapa. Perkara yang sudah biasa dilakukan oleh para salaf wallahu a'lam. Saya kemarin menyampaikan masalah pembunuhan kemarin itu. Hadis apa? Bab pembunuh jiwa. Ada salah seorang ikhwan menyampaikan ke saya kalau ada hadis dhaif yang saya baca. Maka saya harus menyampaikan di sini bahwa hadis itu dhaif. Saya lupa enggak kasih tanda juga sebentar. Nah ini, barang siapa yang di kitabnya dilihat, itu hadisnya didhaifkan oleh para ulama, mana'ana 'ala qatli muslim bi satri kalimat, barang siapa yang menolong terjadinya proses pembunuhan terhadap seorang mukmin meskipun dengan sepenggal kalimat, dia enggak ikut bunuh. Tapi menolong orang untuk membunuh dengan sepenggal kalimatnya dia, provokasinya dia, meskipun enggak ikut bunuh, ya sudah termasuk ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini akan ayyusun min rahmatillah, akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang dinyatakan oleh para ulama bahwa di sanadnya ada komentar, artinya ada kalam ya. Didhaifkan oleh para ulama di antaranya Al-Albani. Ini fi dhaif awradul sanadnya tidak fitnah. Nah, hadisnya hadis yang dhaif, tidak dijadikan hujjah. Sudah ketemu? Bab pembunuhan kemarin ya. Selesai, ada lagi? Apa sudah cukup? Sudah ya. Semoga bermanfaat. Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya berharap antum besok bawa kitab. Bawa kitab, terus jangan bawa kitab buku tulis. Jangan, enggak usah bawa buku tulis. Bawa kitabnya saja, terus kitabnya dicoret-coret. Jangan bawa buku tulis, hilang. Buku tulis itu hilang, Pak. Percaya sama saya. Hilang. Hilang. Kitabnya dicoret-coret. Itu lebih kena sampean mati, dibaca anak sampean. Amal jariyah. Itu jadi gitu ya. Besok usahakan bawa kitab, terus nulisnya di kitab itu, jangan di buku tulis. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.